Spesial spesialkan buat warga Bendar tercinta semuanya. Kita goyang bareng-bareng lagi bersama Monata. Yeah. menyapa. Ternyata hatimu buta. Aduh, aduh, aduh, kau keliru memilih dirimu. Terima kasih ya, Om Nono.